Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, kita berjumpa lagi dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Amin Nur Bait. Kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari Saudara Vicky. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya mobil untuk kepentingan pribadi. Apakah ada zakat untuk mobil saya? Kalaupun dizakati, berapa jumlahnya? Demikian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa ghulamihi sadaqatan." Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk bersedekah atau untuk berzakat dari kudanya atau dari budaknya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa untuk semua harta, meskipun itu berharga, kalau di masa silam bentuknya kuda atau kuda, ya, selama itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Kuda untuk kendaraan pribadi, kuda untuk kepentingan pribadi, melayani tuannya, di sana tidak ada zakat. Karena dipakai untuk kepentingan pribadi. Karena itu dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan, fi farasihi wa hulani. Dalam kudanya dan budaknya. Katanya di situ mengisyaratkan lil khususiyah. Bahasanya benda-benda ini dipakai khusus untuk pribadinya. Artinya tidak dia gunakan untuk dijual atau diperdagangkan, namun untuk pelayanan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itulah untuk mobil pribadi, rumah, kemudian perabotan, termasuk barang-barang yang dia untuk kepentingan pribadi, dia tidak ada zakatnya meskipun mahal. Kecuali kalau bentuknya emas atau perak, karena emas atau perak sama dengan atau termasuk di antara ukutu tijaroh atau benda-benda yang atau termasuk di antara barang-barang yang wajib dizakati. Sehingga sekalipun untuk kepentingan pribadi tidak dijual, tetap wajib dizakati. Untuk perhiasan. Untuk perhiasan ada zakatnya, untuk disimpan ada zakatnya. Baik yang bentuknya perhiasan maupun yang non perhiasan, misalnya emas batangan yang tidak mungkin dipakai untuk perhiasan, semacam ini ada zakatnya. Tapi untuk benda yang dia dipakai untuk keseharian, untuk kendaraan, untuk tempat tinggal, untuk aktivitas sehari-hari, meskipun mahal, di sana tidak ada zakatnya. Kecuali jika benda-benda semacam ini mau diperdagangkan atau dijual. Maka pada saat benda ini diperdagangkan atau dijual, maka benda ini ada zakatnya jika sudah mencapai nisab atau dan yang kedua adalah sampai haul 1 tahun. Misalnya ada orang yang dia punya mobil, kalau sekarang nisab kurang lebih 50 juta. Dia punya mobil seharga 60 juta. Dan dia perdagangkan mobil itu. Dia punya 3 atau 4. Buka showroom, dagang mobil. Maka nanti ada zakat untuk benda-benda yang dia zakati. Atau benda-benda yang dia jual. Kalau mobil harus bertahan 1 tahun. Jadi selama 1 tahun kepemilikan senilai 60 juta atau 50 juta ke atas tidak berkurang. Baik bentuknya benda mobil atau bentuknya uang. Jadi nanti cash flow, kadang dia beli mobil, dia jual mobilnya, nanti dapat uang, beli lagi, dan seterusnya. Dan tidak kurang dari nilai 50 juta. Tidak kurang dari nisab selama setahun, maka dia wajib zakat. Ini berdasarkan keterangan dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija as-sadaqata min alladhi na'udhu lil bai'." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami siapkan untuk diperdagangkan. Dan ini jadi dalil tentang wajibnya zakat tijarah. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi. Karena itu untuk barang-barang yang menjadi kebutuhan pribadi, selama dipakai untuk pribadi tidak ada zakat. Tapi kalau kemudian itu diperdagangkan, ya, maka dia dizakati ketika sudah sampai 1 haul, 1 tahun. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian pemirsa, jawaban dan pemaparan dari Ustaz Aminul Bait. Semoga kita bisa tercerahkan dari pertanyaan Saudara Vicky ini. Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui email kami di ditanya@konsultasisyariah.com. Pertanyaan yang terpilih insya Allah akan kami bacakan pada video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum. Gimana? Menarik kan videonya? Saksikan video-video UFIT TV lainnya di www.ufit.tv. Nonton UFIT TV yuk!